Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ada orang-orang yang beriman dan merasa tenang dengan zikir pada Allah, merasa tenang, namanya hidup galau, goncang, gelisah, ya sedih, kacau balau keadaan hatinya. Obatnya apa? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan merasa tenang. Dan ini pasti. Ya. Anak kok zikir enggak tenang-tenang, enggak berarti zikirnya bermasalah. Kamu zikir apa? Zikir itu yang enam di tuntunkan oleh Rasul. Jangan zikir sembarangan. Artinya jangan zikir yang tidak ada sunnahnya, jangan zikir yang enggak ada hadis yang sahihnya. Kalau zikir sesuai hadis, maka akan tenang. Sesuai apa yang dituntunkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, pasti akan tenang. Pasti. Enggak mungkin tidak. Pasti akan tenang. Lah zikir loncat-loncat bagaimana? Akan tenang. Zikir goyang-goyang kepala, teriak-teriak, bagaimana seperti itu? Nah, ini zikir yang enggak disyariatkan. Tidak ada tuntunannya, tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zikir enggak sembarangan zikir. Harus dilihat dalilnya, harus dilihat caranya bagaimana Rasulullah berzikir. Enggak sembarangan zikir semau kita saja, tidak. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, jiwa ini akan merasa tenang. Ya, zikir, zikir pagi sore. Ya, zikir pagi sore aja banyak bentuknya, banyak zikirnya, lafadznya. Nah, belum zikir-zikir yang lainnya. Hakikun biha wa hariyun alla tatma'innu syai'un siwa dzikra. Nah, dengan zikir pada Allah pasti akan tenang. Pasti jiwa ini tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Zikir mengingat Allah. Kalau mengingat duit gimana? Ya, enggak akan tenang terus. Uang, uang, uang, uang aja. Nah, enggak akan tenang. Walaupun tenang sementara, enggak selamanya. Ya. Tidak selamanya. Fa inna la syai'a allazi alazzu lil qulub. Tidak ada sesuatu yang paling lezat untuk jiwa ini. Wala asha wala ahla min bahabbati khaliqiha. Tidak ada yang paling lezat, yang paling manis, yang paling menggairahkan, melainkan dengan mencintai Allah sang pencipta, merasa dekat dengan Allah, mengetahui dengan sebenarnya. Wa ala qadri ma'rifatiha billah wa mahabbatihi lah. dan sesuai kadarnya. Kadar itu naik turun, kadar itu berlevel, berjenjang. Kalau kadarnya sedikit, ya sedikit kelezatannya. Kalau kadarnya banyak, makin tinggi dia lezatnya, sempurna. Ya aku nuzikruhalah, sehingga dia selalu mengingat Allah, bukan mengingat selain Allah. Berhala, dia mengingat berhala, patung, batu, atau wanita. Dia mengingat perempuan misalkan, dia semakin gelisah. Dia mengingat uang, semakin gelisah. Dia mengingat urusan dunia, akan semakin gelisah. Hadza ala qaul, ala al-qaul bi anna dzikrullah dzikra al-'abd rabbi min tasbih wa tahlil wa takbir wa ghairi dzalik. Ini pendapat pertama tentang zikrullah. Orang hamba mengingat Allah dengan tasbih, tahlil, takbir dan yang semisalnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan zikrullah, kitabul ladzi anzala dzikral mu'minin lil mu'minin. Zikrullah adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk orang-orang beriman. Dengan makna yang kedua ini, hati akan merasa tenang dengan membaca Al-Qur'an, zikrullah. Ketika dia mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, memahami maknanya, hukumnya, maka dia akan tenang. Karena Al-Qur'an menunjukkan al-haq yang jelas, yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan bukti. Dari situlah jiwa ini akan tenang. Karena jiwa tidak akan merasa tenang kecuali dengan yakin dan ilmu. Yang ini semuanya sudah ada terkandung dalam Al-Qur'an. Madmun ala atamil wujuh wa akmaliha, sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Wa amma ma siwa minal kutub allazi la tarji ilaihi la tatma'innu biha. Adapun kitab-kitab selain Al-Qur'an, maka tidak akan merasa tenang. Ya, enggak bisa dijadikan rujukan. Ya. Bal la tazalu qalaqah min ta'aridil adillah wa tadadul ahkam. Bahkan kalau dia baca buku-buku yang lain yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan semakin goncang. Semakin goncang, berlawanan, bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah seandainya mereka mendapatkan dari selain Allah, niscaya mereka akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Wa la innama ya'rifu min khabaril kitabillah wa tadabburi. Yang demikian itu bisa diketahui dengan mentadaburi, mengetahui, mengkaji, mengilmui, belajar Al-Qur'an. Wa tadabbur ghaira min anwa'il 'ulum fa innahu yajid bainahu wa bainahu farqan 'azima. Sehingga bisa dibedakan dengan ilmu-ilmu yang lain yang sangat jauh dibandingkan dengan Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman dengan hati mereka, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, wa shadaqa hadzal iman bil amal shalihah, dan mereka membenarkan iman ini dengan amalan saleh. Amal qulub kemahabbati kemahabbatillah wa khasyati wa rajai. Dengan amalan hati seperti mencintai Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah. Dengan amalan jawareh seperti salat dan yang semisalnya. Tuba lahum wa hasna ma'ab. Beruntunglah mereka. dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik, keadaan baik, tempat kembali yang baik. Wadzalika bima yunaluna min ridwanillah wa karamati fid dunya wal akhirah. Karena yang demikian itu mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Wa annalahum kamalur rahah wa tamamut tumaninah, dan mereka akan mendapatkan kesempurnaan dari ketenangan, kebahagiaan. Wa min jumlati dzalika syajaratut tuba allati fil jannah. Di antara ketenangan yang akan mereka dapatkan adalah mereka akan mendapatkan tanaman tuba di dalam surga. Allati yasiru ar-raqi fi dhillaha 100 am ma yaqtauha. Yang mana kalau satu orang saja mengelilingi pohon ini, maka dia harus membutuhkan 100 tahun untuk mengelilinginya. Ya, untuk mengelilingi apa? Pohon tuba yang ada di surga. Butuh 100 tahun. Butuh 100 tahun. Kama waradat bil hadits sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. 100 tahun umur aja, umur kita aja belum tentu sampai. Umur kita aja belum tentu sampai 100 tahun. Ini mau ngejar pohon tuba. Kecuali di surga. Kecuali di surga selama-lamanya, tak terhingga, tak terbatas. Wallahu a'lam bissawab. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.